rendahnya. Marilah mari kita raikan di hari esok ramai jemputan. Teman dan jiran mengusik riang, lihat pengantin bertambah girang. Hai, duduk di sana, cara jelita menyusun bunga. Oh hai, duduk di sini, para pemuda turut berbakti. Nanti abangnya datang, dari jauh sudah terdengar bunyi rebana, tanda dah sampai. Silakan tuan, silakan abang, kalaulah ingin masuk berjuang, cukupkan syarat, kita mulakan. Kupas dibuka, kita sandingkan. Ahai, mari ucapkan pengantin baru dalam sejahtera. Oh hoi, kita harapkan hidup bahagia rancang keluarga. Lihat itu Dewi Kayangan, duduk menanti abang datang. Dari jauh sudah terdengar bunyi rebana, tanda dah sampai. Silakan tuan, silakan tuan, silakan abang, kalaulah ingin masuk berjuang, cukupkan syarat, kita mulakan. Kupas dibuka, kita sandingkan. Ahai, mari ucapkan